السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayatul taufiq untuk istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab syarah tashil al-aqidah al-islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu telah kita bacakan penjelasan beliau tentang usulul ibadah. Dasar-dasar ibadah ada tiga. Yang pertama adalah al-mahabbatu, rasa cinta, al-khawfu, rasa takut, ar-raja, dan harap. Sudah kita baca penjelasan-penjelasan yang beliau sampaikan. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita akan memasuki al-faslu tsalits, pasal yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat, tentang tauhid asma' was sifat. Asma' adalah jamak daripada ismun, asma'un, yang artinya adalah nama-nama. As-sifat adalah jamak daripada sifah, sifatun, sifat. Tauhidul asma'i was sifat, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, asma'ullahi ta'ala wa sifatihi minal ghaib alladhi la ya'rifuhu al-insan ala wajhi tafsil. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah termasuk perkara gaib yang mana tidak bisa diketahui oleh manusia. Tidak bisa diketahui oleh manusia ala wajhi tafsil, secara terperinci, illa bitariqis sama', kecuali melewati dengan metode as-sama'. Sama' di sini adalah dalil naqli, antariqil khabar, antariqis sama' atau antariqil khabar. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah di antara perkara gaib. Manusia tidak akan mengetahuinya dalam bentuk yang terperinci kecuali apabila mereka menggunakan dalil naqli, ya, yaitu dalil-dalil yang sifatnya didengar, ya, sifatnya khabariyah. Khabariyah itu sifatnya berita, karena dia gaib. Mata tidak melihat, ya, telinga tidak mendengar, ya, indera kita tidak bisa menangkapnya secara langsung. Maka untuk mengetahui perkara nama-nama dan sifat, tariqahnya atau jalannya adalah bitariqis sama', dengan cara metode mendengar. Mendengar di sini maksudnya adalah mendengar khabar. Dan khabar dari Allah yang terpercaya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Singkat cerita, ketika kita ingin memahami dan mengenal nama-nama dan sifat Allah, tidak ada jalan selain kita melalui metode mendengar. Mendengar kabar-kabar yang datang dari Al-Quran dan kabar-kabar yang datang dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau berkata, لأن البشر لا يحيطون بالله تعالى علما. Karena sesungguhnya manusia tidak bisa meliputi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini makhluk yang kecil. Sedangkan ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Oleh karenanya manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali melalui dalil-dalil yang syar'i, baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Taha 110, Allah katakan, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَلَا يُحِيطُونَ nabihi ilma. Dan mereka, yaitu manusia, tidak bisa meliputi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha besar. Ya, karena Allah maha perkasa, maha tinggi. Oleh karenanya manusia tidak bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala, meliputi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau berkata, wal kalamu fis sifati far'un 'anil kalami fidzat. Pembahasan tentang masalah sifat adalah cabang dari pembahasan tentang zat. Artinya saat kita berbicara tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zat Allah adalah sesuatu yang gaib bagi manusia. Ya, tapi kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada. Ya, dia maha mendengar, dia maha melihat, dia maha mengetahui, dia maha tinggi, dia maha kuasa, dia maha perkasa, dia maha pengasih, maha penyayang, maha lembut, maha mengabulkan, dia maha merajai, dia maha menciptakan, banyak sekali. Kita yakin dengan segala tanda-tanda yang kita lihat, baik tanda yang kita dapatkan di dalam diri kita, atau di sekitar kita, atau di alam semesta, baik di langit maupun di bumi, di dalamnya begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mau memikirkan. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu beliau berkata, فَلَا يُمْكِنُ لِلْأَقْلِ الْبَشَرِ أن يستقل بالنظر في أسماء الله وصفاته. Maka tidak mungkin bagi akal manusia أن يستقل secara mandiri memahami atau mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidak mungkin bagi mereka ma'rifataha, ya au ma'rifatuha, sebagaimana tidak mungkin bagi mereka ma'rifatuha, mengetahuinya ala tafsil dalam bentuk terperinci isbatan wa nafian. Baik mana yang pantas bagi Allah kita tetapkan, mana yang tidak di mana yang ditetapkan bagi Allah dan mana yang dinafikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak mungkin bisa didapatkan, diketahui oleh apa namanya mujarradul akal, semata-mata akal basyari. Jadi akal kita tidak bisa kita gunakan secara mandiri untuk sampai kepada pengetahuan tentang nama-nama dan sifat Allah. Kita perlu yang namanya berita, khabar. kita perlu yang namanya ayat-ayat yang menjelaskan apa itu nama-nama dan sifat Allah. Ya. Kita butuh hadis-hadis yang menjelaskan apa itu nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, yaitu mereka berusaha mengenal Allah semata-mata dengan akal mereka dan tidak bersandar kepada dalil-dalil yang syar'i baik Quran ataupun As-Sunnah, فَقَدْ أَخْطَى Maka sungguh dia telah salah jalan dan dia tidak akan sampai kepada tujuan. وَمَا لَعَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ Dan dia sudah berpaling dari jalan yang lurus. Ini penegasan dari paragraf sebelumnya. Lalu beliau berkata, rahimahullah, fayajibu alal abd, maka wajib atas seorang hamba, an yakifa inda kalamillahi wa kalami rasulihi. Wajib bagi seorang hamba berhenti, ya, berhenti sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yu'minu bi jami'i ma thabata fin nususi syar'iyyah. Maka seorang hamba wajib beriman apa-apa yang datang di dalam nas-nas syar'i min asma'illahi wa sifatihi. Baik dari nama-nama Allah ataupun sifat-sifatnya. Ketika sudah datang Al-Qur'an menjelaskan nama-nama dan sifat Allah, amantu billah. Ketika datang hadis-hadis menjelaskan nama-nama dan sifat Allah, amantu billahi wa bi rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada Rasulnya. Lalu dikatakan oleh beliau, wa yanfi anhu ta'ala ma nafahu an nafsihi. Sebagaimana seorang hamba dituntut untuk menafikan dari Allah apa-apa yang Allah nafikan atas dirinya, au nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana wajib bagi seorang hamba menafikan atas Allah apa-apa yang dinafikan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. وَقَدْ دَلَّتِ النُّسُوسُ الشَّرْعِيَّةُ الْكَثِيرَةُ Dan sesungguhnya nas-nas yang syar'i Al-Quran dan As-Sunnah telah menunjukkan عَلَى إِسْبَاتِ سِفَاتِ الْكَمَالِ لِلَّهِ تَعَالَى Menunjukkan atas isbat, penetapan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita baca Quran, baca hadis, kesimpulannya apa? Ternyata yang ada di dalam Quran dan hadis adalah isbatu sifatil kamali lillahi ta'ala. Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan sifat-sifat yang sempurna untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wajhi tafsil, dalam bentuk yang sangat terperinci. Ya, bahkan pembahasan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang ma'rifatullah, sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, itu presentasinya di dalam Al-Quran adalah sepertiga. Yang berbicara tentang Allah dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang sempurna, hak-haknya, itu ta'dilu thuluthul Qur'an, setara dengan sepertiga pembahasan yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena ini terkait dengan hadis Nabi, ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan suratul ikhlas, bahwasanya suratul ikhlas ta'dilu thuluthul Qur'an, dia setara dengan sepertiganya Al-Quran. Jadi kandungan Al-Quran kalau kita bagi menjadi tiga adalah sepertiganya tauhid, tauhidullah. Sepertiganya adalah akhbar minallah, yaitu berita-berita yang datang dari Allah. Baik tentang umat-umat terdahulu, umat-umat yang akan datang, tentang hari kiamat, peristiwa di padang mahsyar, ya, tentang surga dan neraka, itu sepertiga yang kedua. Dan sepertiga yang terakhir adalah ahkam, berbicara tentang hukum, ya. Oleh karenanya pantas beliau berkata, ya, sesungguhnya dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang sangat terperinci. Fayajibu isbatuha, maka kita wajib menetapkannya atau meyakininya. Maka kita wajib menetapkannya lahu bagi Allah ta'ala ala wajhil la'iq bijalalihi, dalam bentuk yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama dallatin nususu aidha, sebagaimana nas-nas atau dalil-dalil telah menunjukkan ala nafyi sifati naqsi anhu ta'ala, ya, menunjukkan atas penafian sifat-sifat yang kurang bagi Allah. Silahkan baca Al-Quran, silahkan baca hadis. Kita akan mendapatkan Al-Quran dan Al-Hadis menafikan sifat-sifat yang naqs, sifat-sifat yang lemah, sifat-sifat yang kurang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu nafyuha anhu. Begitupun kita wajib menafikan apa-apa yang dinafikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Wa isbatu kamali diddiha lahu subhanahu wa ta'ala. Dan di waktu yang sama, saat kita menafikan satu sifat dari Allah, di waktu yang sama kita menetapkan lawannya yang sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dijelaskan nanti. Ketika kita mengatakan Allah itu tidak lelah lugub, kita menafikan Allah itu tidak lelah. Maka di waktu kita menafikan sifat lelah dari Allah, kita menetapkan sifat al-quwah. Begitu. Jadi tidak hanya kita menafikan satu sifat yang dinafikan oleh Al-Quran atau dinafikan oleh hadis Nabi, tetapi di waktu kita menafikan satu sifat yang dinafikan oleh Al-Quran dan hadis, kita menetapkan kamalu diddiha lahu subhanahu wa ta'ala. Kita menetapkan lawan dari sifat yang dinafikan tersebut, ya, kamalu diddiha. Kita menafikan sifat yang kurang, lalu kita menetapkan lawannya yang memiliki makna kesempurnaan. Nanti akan dibahas secara terperinci. Ini masih mukaddimah sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sebenarnya. Wa hadza huwal haqqul wajib. Inilah yang harus kita lakukan. Fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Di dalam permasalahan nama-nama dan sifat Allah ala wajhil ijmal, dalam pengertian yang umum. Lalu beliau akan mulai membahas secara terperinci. Al-mabhathul awwal, tariqatu ahli sunnati fi asma'illahi wa sifatihi. Tariqah itu jalan atau manhaj, metodologi. Bagaimana si ahli sunnah di dalam memahami atau menjelaskan tentang perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, tariqatu ahli sunnati wal jamaah, metodologi ahli sunnah wal jamaah atau cara ahli sunnah wal jamaah, fi di dalam asma'illahi wa sifatihi, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yumkinu talkhisuha fi thalathati umurin ra'isiyah, bisa kita ringkas di dalam tiga perkara pokok. Jadi kalau kita bicara nama-nama dan sifat Allah, bisa kita ringkas, ya, dalam tiga pembahasan pokok. Ya, ini kalau ditinjau dari sisi pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Apa kata beliau? Al-awwalu, yang pertama, tariqatuhum fil isbat. bagaimana sih cara ahlu sunnah menetapkan nama-nama Allah? Tariqatuhum fil isbat. Bagaimana sih tariqahnya, caranya, jalannya ahlu sunnah, manhajnya ahlu sunnah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat. Ya, kita ingin menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah. Bagaimana caranya menurut ahlu sunnah wal jamaah? Caranya kata beliau, isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi, dengan cara kita menetapkan semua nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Itu penting dipahami. Dan ini sangat sangat mendasar. Jadi ahlu sunnah wal jamaah ketika mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah, mereka sangat bersandar kepada dalil. Oleh karenanya dikatakan hiya itsbatu ma asbathahu Allahu li nafsihi fi kitabihi. Kita hanya menetapkan bagi Allah apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Kitab, di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita ditanya, menurutmu bagaimana ahlu sunnah menetapkan nama-nama dan sifat Allah? Ahlu sunnah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah, mereka menetapkan bagi Allah, baik nama ataupun sifat, apa-apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, ya, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Au ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebagaimana kita menetapkan bagi Allah dari nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an, begitupun halnya kita menetapkan nama-nama, sifat-sifat bagi Allah yang ditetapkan oleh Rasul atau dikabarkan oleh Rasul di dalam hadis-hadis yang sahih, min ghairi tahrifin, tanpa mengubah-ubah lafaznya. Kita tidak ganti istiwa menjadi istaula, ya tidak, kita tidak akan melakukan tahrif, perubahan lafaz atau perubahan makna, ya kita akan meyakininya kama jaa, sebagaimana datangnya, baik dalam Quran ataupun dalam As-Sunnah. Wala ta'til, kita tidak akan menolak, ya, sebagaimana orang-orang Jahmiyah yang menolak nama-nama dan sifat Allah, atau sebagaimana orang-orang Mu'tazilah yang hanya menetapkan nama tapi menolak sifat, atau sebagian Ahlul Kalam yang menetapkan semua nama dan menetapkan sebagian dari sifat. Ahlul Kalam minal Asyairah wal Maturidiyah, mereka menetapkan semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka hanya menetapkan beberapa dari sifat Allah, ya 7 sifat misalnya, selebihnya ditakwil, ya selebihnya diubah agar sesuai dengan pemahaman atau apa yang mereka sebut dengan dengan qat'iyat, perkara yang qat'i, perkara yang pasti, yaitu akal-akal mereka. Kalau ahlu sunnah tidak begitu. Apa yang ditetapkan oleh Allah dari nama-nama dan sifat, kami menetapkannya. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dari nama-nama dan sifat, kami menetapkannya. Wa min ghairi takyifin, dan tanpa takyif, menanyakan kaifa, bagaimana? Bagaimana Allah istiwa? Tidak ditanyakan begitu. Karena al-istiwa'u ma'lumun, kata Imam Malik rahimahullah. Istiwa itu maklum, dalam bahasa Arab artinya bersemayam. Wal kaifu majhul, bagaimana? Majhul, tidak ada yang tahu, perkara gaib. Wal imanu bihi wajib, beriman bahwa Allah itu istiwa alal arsh wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaif, bagaimana, itu bid'ah. Sederhana sekali ahlu sunnah itu. Akidah yang paling mudah dipahami, akidah ahlu sunnah. Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Gampang. Ya. Gampang. Itu akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wala tamtsil, dan tidak juga menyerupakan. Jadi tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamtsil, tanpa mengubah-ubah lafaznya, tanpa menolak kandungan dan maknanya, tanpa menanyakan bagaimana, dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Fayu'minuna, maka mereka beriman, bi anna jami'a ma sabata fin nusus, bahwa apa-apa yang telah tetap di dalam nas-nas yang syar'i, min sifatillahi ta'ala, dari sifat-sifat Allah ta'ala, annaha sifatun haqiqiyah, bahwa sifat itu adalah sifat hakiki, bukan majazi. Ya. Jadi kalau kita menemukan sifat-sifat Allah yang datang dalam Quran, datang dalam hadis, itu adalah sifat-sifat yang hakikiyah, laisat majaziyah, bukan yang sifatnya majaz. Kalau majaz itu kan istimalul lafz, penggunaan lafaz bukan dalam makna yang asli secara bahasa. Bukan dalam bentuk makna yang asli secara bahasa. Tapi Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ketika mereka melewati ayat-ayat nama dan sifat, mereka meyakini bahwa sifat-sifat itu adalah sesuai dengan makna yang hakiki, makna yang sebenar-benarnya. Artinya tidak perlu ditahrif atau ditaktil atau ditakwil, itu tidak. Karena memang sudah makna yang hakikiyah. Taliku bijalalillahi ta'ala, yang memang telah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Ya. Oleh karenanya disebutkan, saya lupa ada percakapan dari seorang ulama salaf, ketika ada orang yang menyimpang datang bertanya kepadanya, ya fulan, ya syekh, apakah engkau menetapkan bahwa Allah bersemayam di atas arsh? Syekh ini berkata, bukan aku yang menetapkan, tapi Allah yang mengabarkan, aku meyakininya dan engkau mengingkarinya. Jawabannya singkat. Jadi belum mulai diskusi, sudah dibantai. Ada yang bertanya, ya syekh, syekhona, syekh kami, engkau menetapkan Allah itu bersemayam di atas arsh. Ya, bukankah itu seperti makhluk? Syekhnya dengan tenang berkata, bukan aku yang menetapkannya, tetapi Allah yang menetapkannya. Aku hanya meyakininya dan engkau mengingkarinya. Aku meyakini dan engkau mengingkari. Ya, jadi masya Allah indah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang dibangun di atas ketundukan, ya, at-taslim wal inqiyad, ya, kepada adillah asy-syar'iyyah, kepada dalil-dalil yang syar'i, baik dari Al-Qur'an ataupun dari as-sunnah. Wa annaha la tumatsilu sifatil makhluqin, dan sesungguhnya sifat-sifat yang hakiki, ya, yang dipahami dengan makna yang sebenar-benarnya tersebut, bukan majas, bukan perumpamaan, itu tidak serupa dengan sifat makhluk. Karena Allah maha sempurna. Bagaimana yang sempurna sama dengan makhluk? Tidak akan sama. Wujud Allah itu sempurna. Adapun wujud kita tidak sempurna. Pendengaran Allah itu sempurna. Pendengaran kita tidak sempurna. Penglihatan Allah itu sempurna. Penglihatan kita tidak sempurna. Ilmu Allah itu sempurna. Ilmu kita terbatas. Kekuasaan Allah tanpa batas, luar biasa, Al-Qadir. Tapi kita dibatasi. Kalau begitu kita menetapkan wujud, menetapkan sama' pendengaran, menetapkan penglihatan, menetapkan ilmu dan kudrah, begitu pun kita menetapkan sifat-sifat yang lain. Gampang. Kalau Anda bisa menetapkan 7 sifat, atau 20 sifat taruhlah, walaupun ada pengulangan sebenarnya. Kalau Anda bisa menetapkan sifat-sifat itu, lalu kita tanya, bukankah kalau Allah mendengar, makhluk pun mendengar? Bukankah kalau Allah melihat, makhluk pun melihat? Bukankah artinya Anda telah menyamakan Allah dengan makhluk? Mereka menjawab, la. Bal naqul anna hadhihi sifat kama taliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Kami katakan bahwa sifat-sifat ini adalah sesuai dengan keagungan, kebesaran, ketinggian, kesempurnaan Allah. Maka kita katakan sama, kami juga berkata begitu dalam sifat-sifat yang lain. Ya. Dalam sifat-sifat yang lain kami mengatakan hal yang sama, bahwa kami menetapkan istiwa misalnya kama yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana yang pantas untuk kemuliaan, keagungan, kebesaran, kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sedikit lagi ma'asirul muslimin. Wa yu'minuna kadzalika bi jami'i asma'illah ta'ala, sebagaimana mereka beriman kepada semua nama-nama Allah ta'ala. Ats-tsabitah, ya, ats-tsabitati, yang tetap, fin nususi syar'iyyah, di dalam nas-nas yang syar'i, Al-Qur'an dan hadis. Wa yu'minuna bi anna kullasmin, sebagaimana ahlus sunnah meyakini bahwasanya setiap nama, ini penting, ini kaidah ini. Ahlus sunnah meyakini bi anna kullasmin, bahwasanya semua nama yatadammanu sifatullahi ta'ala atau sifatullahi ta'ala. Setiap nama itu pasti mengandung sifat. Kalau Jahmiyah menolak nama dan sifat. Mu'tazilah menetapkan nama, menolak sifat. Ya. Ahlul kalam minal asyairah wal maturidiyah, mereka menetapkan nama dan sebagian sifat. Kalau ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah mengatakan setiap nama di dalamnya terkandung sifat. Nama pasti ada sifatnya. Fasmul aziz, ya, misalnya di dalam sifat aziz yatadammanu sifatal izzah. Dalam al aziz itu nama Allah al aziz, di dalamnya terkandung sifat al-izzah. Dalam nama al-qawi terdapat sifat kuwah, kuat. Ya, wa hakadha baqiyatul asma, dan begitulah seterusnya di dalam nama-nama yang lain. Ya, ini pembahasannya masih panjang, tapi waktu yang membatasi kita, jangan kemana-mana ma'asirul muslimin. Kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Mesin Spiramixer MKS SP10 dari Maxindo. Satu mesin yang dibutuhkan untuk produksi adonan pada usaha bakery, kue, cake, atau untuk pendukung dapur usaha restoran dan kafe. Digunakan untuk mengaduk aneka adonan makanan yang berkarakteristik kental dengan kebutuhan power yang tinggi. Sangat handal dan praktis. Mesin terbuat dari material yang food grade, kokoh dan awet. Bagian kontak terbuat dari stainless steel yang sesuai standar industri makanan. Dengan fitur dual speed, menjadikan Anda mudah memilih kecepatan pengadukan bahan. Dilengkapi dengan tombol emergency stop, kapasitas bahan baku 10 liter per proses atau 4 kg adonan jadi secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah dibersihkan, telah banyak digunakan oleh para pengusaha bakery di seluruh Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin penyaring minyak goreng oil filter tipe MKS OF40 Maxindo. Pendukung untuk usaha kuliner pada skala resto, fast food, atau kafe. Digunakan untuk menyaring dan membersihkan minyak goreng yang telah dipakai, namun masih berkualitas baik dari proses penggorengan sebelumnya, sehingga dapat digunakan kembali tanpa harus membeli minyak yang baru. Kos produksi dapur jadi lebih hemat dengan fitur dan keunggulan. Mesin terbuat dari material stainless steel dengan desain yang elegan, mudah ditempatkan di dapur, tahan panas dan awet, bekerja dengan menyedot minyak langsung dari deep fryer atau penggorengan dengan daya sedot yang kuat dan tanpa sisa. Hasil minyak yang disedot langsung tersaring secara otomatis dan ditampung kembali dalam wadah berkapasitas volume yang lebih besar. Bisa memproses dan menampung hingga 40 liter per menit secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat, hasil penyaringan minyak lebih bersih, hemat penggunaan, dan lebih sehat untuk makanan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, komersial area. Dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan beberapa poin yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala tentang memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, baik itu layanan telepon ataupun layanan pesan singkat. Ada penelepon hamba Allah dari Jawa Timur, kita coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Allahi barik fik. Ini Ustaz Ana mau tanya, ini apa artinya, ini kan sering dikumpul perkara itu di kumpulan-kumpulan seperti ini bacaannya, ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin, terus ya salam salimna wal muslimin, itu yang dimaksud ini bagaimana ini, terus artinya gini, yang pertama tadi apa, ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin, baik, yang kedua, Ya salam salimna wal muslimin. Baik. Itu yang dimaksud apa? Terus artinya gimana, Ustaz? Baik. Mohon penjelasan. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya itu lebih kepada tawassul bi asma'illahi wa sifatihi. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Ya, sesungguhnya Allah itu pemilik nama-nama dan sifat. Walillahil asma'ul husna, sesungguhnya Allah itu adalah memiliki nama-nama. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengannya. Ya, oleh karenanya ketika kita berdoa, hendaknya kita menyebut nama-nama Allah. Sebagaimana yang tadi dicontohkan, ya muhaimin ya salam salimna. Wahai yang maha menjaga dan wahai yang maha menyelamatkan kami, selamatkan kami. Ya salam salimna, itu tidak masalah. Wahai yang maha salam, yang maha memberi keselamatan dan kesejahteraan, selamatkan kami. Ini satu makna dengan ya razak urzukni, wahai zat yang maha memberikan rizki, urzukni, berikan kami rizki. Ya alim, alimni, wahai zat yang maha berilmu, berikan kami ilmu. Ya rahim, irhamni, ya rahmanu, ya rahim, irhamni. Itu sama seperti itu. Ya, dan itu diantara apa namanya, adab-adab berdoa yang hendaknya kita lakukan. Yaitu melakukan satu apa namanya, antara yang diminta dengan nama yang disebut harus pas. Jadi jangan sampai kita mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Rauf misalnya, ya Ghafur, ya Syakur, ya Latifun li'ibadihi misalnya. Lalu kita katakan alaika bil yahud au dammiril a'da a'da'il Islam. Ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, yang maha pengasih, maha penyayang, maha lembut, maha mengabulkan doa, maha mengampuni, hancurkan musuh-musuh Islam. Ini tidak apa namanya, tidak tawafuk, tidak munasabah, tidak serasi. Hendaknya antara nama yang disebut dan permintaan yang diminta ada keserasian. Ya, ya Syafi isfini, duhai yang maha menyembuhkan, sembuhkan aku. Bukan kita doa apa? Ya, ya Jabbar misalnya. Ya, kalau untuk mendoa keburukan, ya Jabbar, ya Qawi, ya Aziz, ya Mutakabbir, ya Ali, ya. Misalnya dammir a'da ad-din, hancurkanlah musuh-musuh agama. Nah, itu nyambung. Itu nyambung. Ya, jadi antara nama dan yang diminta hendaknya sesuai, ya. Antara nama, maknanya dan permintaan kita hendaknya sesuai. Allah alam bissawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat, hamba Allah dari Padang. Saya mau bertanya, sahkah sholat ketika kita ketika sujud telapak tangan di atas mukena? Mohon penjelasannya. Ini penting ya, sering terjadi pada ibu-ibu. Wallahu a'lam bissawab, yang saya pahami dari penjelasan para ulama itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Sebagaimana kita meletakkan tangan kita ke atas sajadah atau ke atas karpet, ya. Walaupun ada beberapa penjelasan dari para ulama, ya, khususnya para ulama Syafi'iyah, bahwa ketika kita meletakkan 7 anggota badan, ketika sujud kan ada 7 anggota badan. Wajah masuk ke dalamnya hidung, lalu kedua tangan, kedua lutut, dan kedua jari jemari kaki itu dihadapkan ke arah kiblat. Ya, itu harus apa namanya? Harus langsung apa namanya ke tempat kita sujud. Tidak boleh kita apa namanya sujud di atas sesuatu yang menempel dengan kita. Misalnya kerah baju, bukan kerah baju, apa namanya ini? Tangan ya, tangan dari baju itu tidak boleh. Atau kain yang menempel di baju kita. Karena dianggap tidak langsung apa menyentuh ke tempat sujud ya. Tetapi yang saya pahami dari Allah alam bissawab, pendapat para ulama, kalau sekedar kita menyentuh apa namanya mukena, ya, itu yang saya pahami dari penjelasan mereka, tidak masalah. Ya, sholatnya dianggap sah ya. Sholatnya dianggap sah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh doa zikir pagi petang dibaca sebagian, dan apakah disebut lalai sholat bila menunda 5 menit saja setelah azan? Saya rasa tidak. Ya, tidak. Artinya yang masalah sholat tidak dianggap lalai. Artinya setelah azan 5 menit baru kita sholat, saya rasa itu tidak disebut sebagai lalai. Ya, adapun masalah zikir pagi petang, apakah harus dibaca semua? Ya, utamanya semua. Kalaupun tidak bisa semua, ya jangan sampai kita tinggalkan semua. Ma la yudrakulluhu la yutrakulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalkan semua. Paling minimal baca misalnya ayat kursi, lalu membaca al-ikhlas, al-falak, an-nas, sayyidul istighfar, ya itu minimal. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa membaca seluruhnya. Allah alam bissawab. Ada apa? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Saya mau nanya mengenai kalau saya apa mengenai asmaul husna tapi tidak hafal Quran, bagaimana tuh? Yang kedua, hafal apa, Ibu? Asmaul husna. Dan mengenai baik. Satu lagi mengenai kalau ayam berkokok itu doanya apa ya? Saya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, beliau mudah-mudahan Allah memberkahinya hafal Asmaul Husna tapi tidak hafal Al-Qur'an. Wallahu bisawab, tidak masalah ya. Karena menghafal Quran itu keutamaan. Paling minimal kita harus hafal ayat-ayat yang biasa kita baca ketika sholat. Misalnya juz 30. Itu diusahakan hafal. Karena itu yang biasa kita baca ketika sholat ya. Itu hendaknya hafal. Adapun yang lain-lain, kalau memang bisa hafal, alhamdulillah, itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun tidak hafal atau belum hafal, itu tidak berdosa. Tapi berusaha untuk terus mendekat kepada Al-Qur'an, membacanya, mentadaburinya, mempelajarinya dan lain sebagainya. Menghafal nama-nama Allah itu bagus, ya, menghafal nama Allah bagus. Dalam hadis dikatakan inna lillahi tis'un wa tis'una isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, tis'un wa tis'una isman. Allah memiliki 99 nama, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengahsa nama-nama tersebut, mengahsa kata para ulama adalah menghafalnya, memahami maknanya, kemudian mengaplikasikan maknanya dalam kehidupan. Misalnya Allah Al-Alim, oh artinya yang maha berilmu. Maka kita semangat menghadiri majelis-majelis taklim. Allah itu Ar-Rahim, artinya yang maha penyayang. Itu kita sudah hafal namanya, sudah paham maknanya, aplikasikan dalam kehidupan. Kita ingin menjadi orang yang penyayang. Itu namanya ahsa, kata para ulama. Barang siapa yang ahsaha, menghafal, memahami, dan mengamalkannya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Adapun doa ketika mendengar kokokan ayam, ya, itu doanya adalah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang diajarkan oleh Nabi begitu. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma ya Allah, inni aku as'aluka, meminta kepadamu min fadlik, karuniamu. Wallahu a'lam bissawab. Ada Ummu Hawa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ummu. Begini Ustaz, kadar Allah, kemarin kan kakek saya meninggal. Innalillahi. Jadi kita yang kan belum semua keluarga saya mengikuti sunnah Ustaz. Baik. Jadi jenazah berada di luar kota, begitu sampai ke kampung saya, posisi keluarga yang ada di situ, masyarakat sekitar sudah menggelar, ya kayak mau begitu sampai jenazahnya Ustaz, langsung mereka menggelar yakinan bersama, doa bersama gitu. Ya kami tidak mampu untuk berkata apa-apa, begitu ramainya yang menghadiri Ustaz, habis itu tahlilan bersama dia bersama. Habis itu kalau posisi kita sebagai cucunya yang mengetahui insya Allah berjalan di jalan sunnah nih, saat menunggui jenazah sebelum dimakamkan, apa ya yang harus kita lakukan Ustaz? Baik. Yang banyak di situ saya lihat kan membaca yasinan kayak gitu, beryasinan. Satu Ustaz, terus satu lagi Ustaz, tadi bertawasul dengan Asmaul Husna tadi ya Ustaz, ya syafi isfihi, seandainya yang sakit itu anak kita, terus saya mengucapkannya seperti apa ya Ustaz? Baik. Itu saja Ibu. Ustaz. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ibu Ummu Hawa di Aceh. Yang pertama adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, kakek yang meninggal. Allah tempatkan di tempat yang layak sesuai dengan amal ibadahnya. dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Ya, dan terkadang memang realitanya seperti itu. Kita belum mampu untuk menjelaskan kepada keluarga dan kerabat tentang apa namanya hal-hal yang hendaknya dilakukan ketika apa namanya jenazah itu datang ke rumah, ya. Sehingga yang terjadi adalah mereka melakukan hal-hal yang mungkin barangkali tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara khusus pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Tentunya ketika kita ada keluarga yang meninggal, yang harus kita lakukan yang paling pertama adalah mengurus ya fardu kifayah. Fardu kifayah itu terdiri dari banyak hal, dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan, itu rangkaian fardu kifayah. Ya. Dan begitu pun ya sebagai keluarga kita berusaha bersabar dan mengingatkan keluarga yang lain agar bersabar. Kalau terjadi kemungkaran-kemungkaran, hendaknya kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Contohnya ada orang yang berteriak-teriak, menjerit-jerit, memukul wajah, menarik rambut, atau merobek-robek kantong bajunya. Itu kita ingatkan bahwa itu niyahah, yaitu perkara yang dilarang, paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu artinya tidak ridho dengan qadar ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama seperti Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin ya pernah ditanya, begitupun Syekh Salih Fauzan kalau saya tidak salah, pernah ditanya tentang apa hukumnya membaca surah Yasin di sisi orang yang meninggal. Jadi orang yang meninggal ditaruh di ruang utama di rumah, lalu ada orang di kanan kiri membaca surah Yasin. Wallahu alam bisawab, kata mereka, kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya hadis terkait dengan iqra'u mautakum surata Yasin, pendapat yang paling kuat itu adalah hadis yang lemah. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Ada hadis yang bunyinya iqra'u mautakum surata Yasin. Bacakan atas orang yang meninggal surah Yasin. Tetapi para ulama sebagian melemahkan hadis ini. Di antara yang melemahkannya adalah ulama besar seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu Al-Imam An-Nawawi. Mereka rahimahumullah, mudah-mudahan Allah rahmati, melemahkan hadis ini. Tetapi sebagian ulama yang lain ya, mudah-mudahan saya tidak salah, Ibnu Salah dan lain sebagainya, menganggap hadis ini sahih atau hasan, bisa dipakai. Ya. Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menganggap tidak masalah ketika seseorang meninggal lalu di sisinya ada yang membacakan surah Yasin. Ya, karena kata beliau, kata Syekhul Islam, ini bisa dibaca di dalam kitab namanya Taudihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Ya, ada disebutkan di situ nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau kalau sekedar membacakan surah Yasin, ya, membacakan surah Yasin di sisi orang yang meninggal itu tidak masalah. Yang melakukannya tidak boleh kita ingkari karena sebagian ulama mensahihkan hadis yang bunyinya iqra'u mautakum surata Yasin. Bacakan atas orang yang meninggal di antara kalian surah Yasin. Walaupun nanti alam mautakum di sini beda pendapat. Ada yang mengatakan atas orang yang sakaratul maut. Ada lagi yang itu fungsinya untuk meringankan sakaratul maut. Ini pun penjelasan dari Syekhul Islam. Lalu sebagian berpendapat bukan ketika sakaratul maut, bahkan tidak masalah setelah meninggal. Jadi ini masalah khilafiyah yang seperti ini, maka kita tidak mengingkarinya kalau masalah-masalah seperti ini. Tetapi kalau berkumpul di rumah keluarga jenazah, lalu keluarga jenazah menyiapkan makanan padahal mereka sedang berduka, menyiapkan nasi, menyiapkan lauk, menyiapkan kue, menyiapkan kopi, datang orang, harus cuci piring, harus rapi-rapi, itu kezaliman. Itu kezaliman. Ya, ketika dahulu di kota Madinah, kedatangan berita bahwa dalam perang Mu'tah, sahabat Ja'far, yaitu sepupu Nabi meninggal, maka Nabi berkata, isna'u li'ala Ja'far ta'am. Buatkan untuk keluarga Ja'far makanan, sesungguhnya mereka sedang mendapatkan musibah kedukaan. Jadi keluarga, tetangga, karib, kerabat datang dengan makanan, bukan malah sahibul musibah yang menyediakan makanan dan minuman. Itu apa namanya bid'ah mungkaroh. satu kebid'ahan yang tercela, yang tidak boleh dilakukan. Allah alam bisawab. Adapun masalah Allahumma syafi, ya Allah engkau maha penyembuh, la syifa'an illa syifa'uk, syifa'an la yugadiru saqama. Lalu bagaimana untuk anak? Ya syafi isfihi. Ya syafi isfi ibni, boleh juga. Ya syafi isfi ibni. Ya wahai syafi, sembuhkanlah ibni anakku. Atau fulan, sebut namanya. Isfi Muhammad, isfi Hasan, dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, bismillah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila wanita sudah tua, tidak haid, sudah lama tertanam spiral, ketika coba dibuka pendarahan dan masih nempel, apakah tidak apa-apa apabila tidak diambil spiralnya sampai dia meninggal dunia? Ya kalau membahayakan, kalau dicopot malah membahayakan, ya tidak masalah. Ya, atau misalnya kadang ada pen di tubuh penyambung tulang, atau gigi palsu yang kalau dicabut menyakitkan bagi si jenazah misalnya, itu tidak masalah. Karena ada hadis yang berbunyi kasru izomil mayit ya kakasrihi hayyan, au kama qala Rasulullah, mematahkan tulang orang yang sudah meninggal sama saja mematahkannya ketika dia masih hidup. Artinya sebagaimana kita tidak boleh menyakiti fisik orang yang hidup, kita pun tidak boleh menyakiti fisik orang yang sudah meninggal ya. Tetapi kalau memang tidak ada bahayanya dikeluarkan, apalagi ketika masih hidup, ya lebih bagus dikeluarkan ya. Allah alam bisa. Pertanyaan keempat, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya bila kita memberi sesuatu kepada orang yang bekerja pada Pemda, misalnya tukang sapu jalan, khususnya yang bertugas menyapu di jalan raya? Ini sudah kita jawab, itu tidak masalah, ya, karena itu tidak ada sesuatu yang kaitannya dengan layanan untuk kita. Beda dengan saya ke Dukcapil, apa, catatan sipil, lalu saya kasih uang agar lebih cepat pengurusan KTP, itu tidak boleh. Itu namanya rishwah, sogokan. Tapi kalau sekedar kita misalnya simpati dengan orang-orang yang menyapu di jalan, karena kita tahu mereka tinggal di Jakarta, gaji mereka UMR ya, upah minimal saja, kita ingin membantu mereka karena menganggap mereka juga adalah membutuhkan, terkena dampak pandemi misalnya, itu enggak ada masalah. Ya. Tetapi yang kaitan dengan layanan pemerintah, ya misalnya di mana di kantor-kantor supaya menang tender, supaya macam-macam lah untuk dapat apa pemotongan pajak, lalu apa kecurangan-kecurangan itu dilarang. Tapi kalau sifatnya ada tukang apa namanya pegawai Pemda yang menyapu di jalan, kita katakan Pak ini ada sedikit sedekah dari kami, Allah alam bisawab, tidak masalah. Ada Ibu Khadijah di Aceh, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, misalkan keluarga kita meninggal, sedangkan lingkungan kita ini enggak asunah. Mereka mengadakan tahlil, sedangkan kita enggak setuju bagaimana, tapi tetap mereka mengadakan. Baik. Tahlil 1, 2, 3 malam itu. Baik, itu saja Ibu. Habis itu yang satu lagi kan, yang satu lagi misalnya kita, keluarga kita meninggal, habis itu kan ada orang famili kita dari kampung, apakah mereka bisa kita kasih makan gitu, kita sajikan makanan gitu. Maksudnya yang di luar kota gitu, datang menjumpa kita, boleh kita kasih makanan mereka, Ustaz? Artinya kita diberi makan oleh keluarga yang terkena musibah. Iya, maksudnya enggak kita memberi makan itu ya, karena dia orang baru datang dari luar kota itu. Baik. Dia kan di luar kota, datang menjumpa kita. Apa kita boleh menyediakan makanan? Baik, kita saya paham. Siang itu. Baik. Baik, saya paham. Jadi ada keluarga datang takziah dari luar kota ke rumah kita, apakah kita harus memberikan makanan kepada mereka begitu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan sering ya terulang-ulang, bahwa kalau di keluarga kita ada tahlilan, ada perkara-perkara yang sebenarnya tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap kita? Ya sikap kita apa namanya? Fattaqullaha mastata'tum. Berusaha untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah semampu kita. Kalau kita mampu menjelaskan dengan baik, dengan benar, ya sudah jelaskan. Tapi kalau kita kira bahwa kita belum sanggup, ya sudah. Mengingkari dengan cara yang lain. Karena mengingkari itu ada tiga tingkatan. Yang paling tinggi mengingkari dengan kekuatan, tangan. Yang kedua mengingkari dengan lisan. Kalau tangan dan lisan belum bisa kita lakukan, ada opsi yang ketiga. Yaitu ada apa namanya, ad'aful iman. Iman yang paling lemah, yaitu mengingkari dengan hati. Ya, mengingkari dengan hati. Dengan misalnya duduk saja di kamar, atau tidak ikut, dan lain sebagainya. Kalau memang kita tidak bisa menjelaskan atau beramar ma'ruf dengan tangan atau dengan lisan. Adapun yang kedua, ketika ada orang yang bertakziah datang dari luar kota mengunjungi kerabat kita yang meninggal, apakah perlu kita memuliakan mereka dengan apa namanya, dengan memberikan mereka makanan, minuman dan lain sebagainya? Wallahu alam bisawab ya. Kalaupun ada di rumah ya silahkan, tapi itu bukan satu apa namanya, bukan satu hal yang harus dilakukan ya. Kalaupun, dan saya rasa mereka pun paham kondisinya, bahwa ketika ada musibah itu keluarga sahibul musibah sedang sibuk. Oleh karenanya kesedihan mereka menjadikan mereka tidak mungkin menyalakan kompor, menuangkan air, minyak, itu sulit dibayangkan ya. Oleh karenanya sebaiknya menurut saya, kalaupun ingin menyambut tamu yang datang dari luar kota tersebut, ya keluarga dekatnya saja, tetangganya, itu si Pulan ada tamunya dari luar kota, ayo kita jamu sama-sama, kasihan dia datang dari tempat yang jauh, nanti pulang dari kubur, kita hidangkan makanan. Kalau itu berasal dari tetangga-tetangganya, tidak masalah. Tidak masalah. Dan itu ta'awun yang bagus, tolong-menolong yang bagus, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allah alam bisab, barangkali ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.